Loro Korinto bab 11. Poros dulur, sing tak suwun, ora dadi atimu nggonku ngomong kaya wong bodho iki. Ya aku disabari sulut meneh. Pancen aku sumelang tenan bab kowe. Kaya ngene Gusti Allah sumelang bab kowe. Kene ngopo aku kok sumelang tenan bab kowe, poros dulur? Awit kowe wis tak gandengke karo Kristus. Kaya sawijine bapak macangke anake wedok sing perawan, karo sawijine wong lanang. Nanging, wediku nek kowe sampe keneng akale setan. Kaya ibu Eva, sing diapusi karo ula terus ora manut marang tembunge Gusti Allah. Mengko kowe barang sampe disasarke karo guru-guru palsu kuwi terus ora tresno marang Kristus kaya mau-maune meneh. Nganggo katresnan sing tos lan sing tenan. Aku sumelang. Awit kowe nglilani sapa wae teko nang pasamuan. Lan mulangke Bapak Yesus. Nanging piwulange wong-wong kuwi seje banget karo sing tak ulangke. Semenuga kowe gelem nampa roh liyane lan pitutur liyane sing jarene kabar kabungan uga. Para sedulur, rumangsaku aku ora kalah karo rasul-rasul sing mbok anggep rasul gede kuwi. Bener aku ora bisa ngomong kaya wong-wong kuwi. Nanging kuwi ora ngomong nek aku ora duwe kawruh. Wujude ya wis ketara tenan to ing tindak tandukku sak kabeh. Apa aku salah jalaran tumindakku marang kowe nganggo andhap asor? Apa tujuanku ora namung kanggo ngangkat kowe? Mulane aku ya ora njaluk bayaran nggonku nggelarke pituture Gusti Allah marang kowe. Malah pasamuan-pasamuan liyane sing nyokongi aku suwene aku ngabarke pituture Kristus nang gonmu. Sasate aku meres pasamuan-pasamuan kuwi. Supaya aku bisa nulungi kowe. Suwene aku nanggonmu, aku ya ora tau ngrusuhi kowe nek aku butuh apa-apa. Sak ngertiku aku ora tau njaluk duit marang sapa-sapa. Awit sulur-sulur sing teko saka Macedonia wis padha nyukupi butuhku. Dadine aku ora tau dadi rengganmu kepriye wae. Lan sak teruse ya ora. Para sulur, kaya ngene Kristus tembunge tenan. Semono uga sing tak omong iki tenan. Awit Kristus urip ning atiku. Mulane aku wani ngomong nek nang Akaya ora eneng wong siji wae sing bisa ngarani nek aku goro. Awit aku ora tau njaluk urunan sapa-sapa. Kene ngopo aku ora ngomong ngono kuwi para sulur? Apa jalaran aku ora tresno marang kowe? Ora para sulur. Awit Gusti Allah dhewe ngerti nek aku tresno tenan marang kowe. Lan opo sing wis tak tindake arep tak teruske supaya rasul-rasul liyane kuwi ora bisa nemu kelonggaran kanggo gemunggung lan ngomong nek penggaweane tunggale wae karo aku. Wong-wong kuwi dudu rasul-rasul sing kongkonane Gusti Allah. Nanging rasul-rasul sing palsu sing ngapusi nganggepe rasule Kristus tenan nanging wujute ora. Kuwi ora gumunke, awet setan dhewe bisa teko kaya mulekat pepadhang. Mulane ya aja kaget nek balane setan tekane kaya peladene kabecikan. Nanging entek-enteke wong-wong kuwi bakal nampa setrapan sing cocok karo kelakuane. Para sedulur, saiki tak omongke sing cetha tenan. Ojo sampe ene wong ngira nek aku iki wong bodho. Nanging semungune ene wong nganggep aku iki bodho, ya ben. Aku ditompo kaya wong bodho wae. Supaya aku bisa gemunggung sedithik niru wong-wong sing bodho kuwi. Dadine sing arep tak omong iki ora sangka tembunge Gusti, ora. Nanging tembungku dhewe. Tembunge wong sing diarani bodho, sing ngejokke kekuatane dhewe. Wong uke padha ngegungke kapinterane dhewe. Aku uga arep melu ngono. Jalaran kowe nganggep kowe dhewe pinter. Mulane kowe ya nyabari wong-wong sing bodho. Wujude kowe nyabari sapa wae sing mandori kowe. Sing meres lan sing ngereh kowe. Kowe uga nyabari wong sing ngepal lan napuk kowe. Aku isin. Awit aku pancen ngakoni nek aku ora duwe kendel nglakoni sing kaya ngono. Nanging senajan ngono, ora namung wong-wong kuwi bisa ngegung-ngegungke uripe dhewe. Aku ya bisa uga. Najan omongku iki namung melu-melu wong bodho. Wong-wong kuwi jarene wong Ibrani. Aku ya wong Ibrani. Jarene wong Israel. Aku ya wong Israel. Jarene turunane Bapak Abraham. Aku uga turunane Bapak Abraham. Jarene peladene Kristus. Nanging aku sing ladeni Kristus ngungkul-ngkuli wong kuwi kabeh. Orang gumun aku. Nek kowe mikir nek omongku kuwi terus blara-blara. Wujude nggonku nyambut gawe abote ngungkuli wong-wong kuwi. Nggonku disetrap nglabuhi Kristus, kerepe yo ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Aku mangan gebuk ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Aku wis ping pira meh mati. Ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Wis ping 5 aku ngrasake landhepe pecut. Aku dipecuti manut pernatane agama Ju sing diarani 40 kurang 1. Dadine 5 ping 40 kurang 1. Aku wis digebuki ping 3 karo wong Rom. Lan sepisan aku dibandemi waktu. Sampai ping 3 kapal sing tak tumpaki kelep. Lan sepisan aku kompal kampul nang segoro. Sedina sewengi suwene aku ajak lelungan ngladani Kristus. Ngadepi sak warnane alangan nang laut. Tukang rampok. Alangan sangka bangsaku dhewe wong Ju. Alangan sangka bangsa liyane. Ngadepi alangan nang kutha. Lan uga nang Husten. Dongdongan nang segara. Lan uga aku ngadepi alangan sangka wong-wong sing ngakune sedulur. Enggonku nyambut gawe ya rekoso tenan. Aku kerep ora turu. Ora mangan. Lan ora ngombe. Najan ngelak lan ngele. Aku kerep kademen. Awet orang duwe sandangan. Kejopote karepotan lia-liane saben dino aku tansah mikirke pasamuan-pasamuan kabeh. Nek sedulur krasa ringke, aku yo melu ngrasake ringke. Nek sedulur nibake liane ing dosa, aku yo melu krasa jengkel tenan. Poro sedulur, jelaran aku kepeksa gemunggung. Aku saiki arep ngegongke perkara-perkara sing ngetokke karingkianku. Gusti Allah Bapak Gusti Yesus sing kudu digunggung selawas-lawase. Dene ngerti nek aku rak goro. Donge aku nang kutha Damaskus. Gramange kono merintah ngongkon jaga kutane. Jalaran arep nyekel aku. Gramang iki wakile Ratu Aretas. Nanging aku didonke nganggo keranjang sangka cendelane temboke kutha mau. Dadine aku bisa merucut sangka tangane gramange.